نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa yang kita pelajari di kesempatan sebelumnya? Apa? Apa? Pembagian tamtsil. Di antara empat perkara yang diharamkan di dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tamtsil, yaitu menetapkan adanya atau ada yang serupa atau sama, semisal identik dengan Allah di dalam sifat-sifatnya. Dan tamtsil terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua, menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk ini seperti keyakinan Al-Jawadiqiyah, Al-Mughiriyah dan sebagainya yang menyebutkan bahwa Allah itu ya, terdiri dari lahm wa dam, darah dan daging, atau Allah itu memiliki anggota-anggota tubuh yang bentuknya seperti huruf hijaiyah. Menyamakan makhluk dengan Allah ini seperti keyakinan Sabaiyah yang menyamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Allah. Demikian pula seperti keyakinan Ghulatu Sufiyah, sufi yang ekstrim, yang menyamakan tokoh mereka dengan Allah. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Ya, tamtsil hukumnya adalah kufur akbar tanpa ada perincian. Kemudian apa lagi? Ya. Alasannya. Ya. Alasannya, sebabnya kenapa tamtsil adalah kufur akbar. Yang pertama karena mendustakan dalil ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menegaskan bahwa Allah tidak ada satupun yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Afaman yakhluqu kama la yakhluq. Apakah yang mencipta itu, yaitu Allah, seperti yang tidak mencipta? Kemudian apa lagi? Ya, yang kedua, sebab yang kedua, mengapa tamtsil itu kufur akbar? Karena mengandung unsur tanakkus, perendahan terhadap Allah. Apalagi demikian pula karena menyelisih ijma' salaf. Salaf bersepakat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Apalagi ya, kesamaan Allah dengan makhluk, kesamaan Allah dengan makhluknya itu hanya di dalam lafaz nama dan sifat dan makna dasarnya. Seperti misalkan Allah Sami', makhluk juga Sami'. Lafaznya sama, yaitu Sami'. Sami'a yasma'u, Sami'. Demikian pula sama di dalam makna dasarnya, Allah Sami', yang artinya mendengar, makhluk juga Sami', yang artinya mendengar. Sama. Terkait dengan makna dasarnya sama. Dan itu bukan tamtsil yang terlarang. Demikian pula Allah memiliki yad. Makhluk juga memiliki yad. Lafaznya sama, yaitu yad, dan makna dasarnya juga sama, yaitu tangan. Sehingga ini bukan tamtsil yang terlarang. Apalagi? Ya, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah ya terdapat tiga hal. Yang pertama adalah lafaznya, yang kedua maknanya, yang ketiga ya kaifiyahnya atau hakikatnya. Ya, kaifiyahnya, hakikatnya, bagaimananya, detailnya. Ya. Lafaz ya maksudnya tadi Allah Sami', lafaznya sin mim ya ain, Sami'a, sin mim ain, Sami'a. Allah memiliki yad, yang lafadznya adalah ya dal. Allah basir, lafadznya adalah ba, sod, ra, huruf-huruf aslinya. Itu lafadz. Yang kedua adalah maknanya. Allah Sami', maknanya adalah mendengar. Allah memiliki yad, yang artinya adalah tangan. Allah basir, yang artinya adalah melihat. Itu makna. Adapun kaifiyahnya, hakikatnya, berarti detail. Bagaimana tangan Allah detailnya, persisnya, bagaimana sih ya, penggambaran detailnya, bagaimanakah penggambaran detail pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan seterusnya. Kemudian bagaimana? Nah, yang sama dengan makhluk apanya? Tadi, lafaznya dan? Ya, dari ketiga hal tadi, lafaz, makna, dan kaifiyah atau hakikat, yang sama dengan makhluk ya adalah lafaznya dan maknanya saja. Ini makna dasar. Adapun kaifiyahnya, detailnya, bagaimananya ya, penggambaran rincinya, maka tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Kemudian apa tadi? Perkataan Imam Malik. Nah, Imam Malik rahimahullah ya, menjawab seorang mubtadi' ahli bid'ah yang menanyakan kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa. Beliau menjawab al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'an. Al-istiwa ma'lum, istiwa itu diketahui, yakni maknanya. Istiwa ya istiwa. Jelas, berada di atas. Istiwa di atas arsy berarti berada di atas arsy. Wal kaifu majhul. Namun, bagaimananya Allah beristiwa, gambaran rincinya, detailnya, hakikatnya, majhul, tidak diketahui, tidak terpahami oleh kita. Hanya Allah yang tahu. Wal imanu wa su'alu anhu, gimana? Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya adalah wajib. Wajib mengimani bahwa Allah itu beristiwa. Dengan makna istiwa yang sebenarnya. Tidak dikatakan, oh ini kiasan. Ini majaz. Maksudnya bukan begitu. Bukan, enggak boleh. Harus mengimani sebagaimana makna yang sebenarnya. Sebagaimana makna zahirnya. itulah yang dimaukan. Enggak perlu dibawa kepada makna yang jauh atau tahrif. Mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Ya, wa ma araka illa mubtadi'an, dan tidaklah aku melihatmu, memandangmu, menilaimu kecuali sebagai seorang ahli bid'ah. Sudah ya? Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Pembahasan berikutnya adalah rukun iman yang kedua, al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Nabi SAW mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Iman, ya, terkait dengan iman kepada para malaikat, ya, terlebih dahulu kita pahami apa definisi malaikat. Ya, malaikat, al-malaikah, malaikatun. Malaikat secara bahasa adalah utusan. Ya, adalah utusan. Ya, yang namanya utusan ya tentu membawa tugas. Utusan dengan suatu tugas. Ini secara bahasa, sebab malaikatun itu bentuk jamak dari malakun, dan malakun ya itu asalnya adalah malakun mengalami perubahan posisi, dan malakun itu dari alaka ya'luku alukatan, artinya mengutus, berarti malak artinya utusan. Kemudian secara istilah malaikat yaitu ya, makhlukatun nuraniyah aqilah mutakallimah tatashakkalu bisuwaril karimah majbunatun ala ta'ah wal ibadah musufatun bisifat al jamilati wa maskanuhumus sama. Ini saya dapatkan dulu ketika belajar. Ya, makhlukatun nuraniyah, malaikat yaitu makhluk yang tercipta dari cahaya. Makhluk yang tercipta dari cahaya, aqilah, yang berakal. Yang berakal, mutakallimah, dan berbicara. Jadi punya akal dan bisa berbicara. Tatasyakkalu bisuwar, yang dapat menjelma dalam bentuk yang lain, dan yang dapat menjelma dalam bentuk-bentuk yang lain. Majbulatun ala ta'ah wa maskanuhumus sama, yang selalu taat kepada Allah. Jadi mereka diciptakan itu untuk taat kepada Allah, menjalankan ketaatan dan ibadah. Selalu taat kepada Allah, dan tempat asal mereka adalah langit. Wa maskanuhumus sama, dan tempat asal mereka adalah langit. Kurang lebih seperti itu definisi malaikat. Definisi malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah. Diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakannya. Demikian juga malaikat itu nuraniyah, terbuat dari nur, cahaya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa khuliqatil malaikatu min nur, dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Itu asalnya. Kemudian aqilah, malaikat juga berakal, bisa berpikir, bisa memahami. Mutakallimah, malaikat itu juga bisa berbicara. Sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil, dialog antara para malaikat, madza qala rabbukum, warul haq, Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, mereka saling menjawab, al-haq. Yang Allah katakan adalah al-haq, kebenaran. Dan malaikat juga bisa berubah-ubah bentuk, menjelma dalam bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang dalam bentuk manusia dan terkadang dalam bentuk yang lain. Dan mereka diciptakan untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah. Ya. Dan tempat asal mereka adalah langit. Ya, tempat asal mereka adalah langit sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang ucapan malaikat, wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun. Di ayat sebelumnya, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidak ada satupun dari kami kecuali memiliki tempat tertentu, yakni di langit. Tempat tertentu di langit. Jadi masing-masing malaikat itu memiliki tempat sendiri-sendiri di langit. Nabi SAW juga mengatakan at-tatis sama wa huqqa laha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'ati asabi'a illa wa malakun qa'im au malakun sajid au malakun raki'. Langit itu berdecit. Ya, berbunyi. Langit itu berdecit karena menahan beban. Dan sudah sepatutnya, sudah sewajarnya langit itu berdecit. Sebab tidak ada satu tempat pun di langit seluas ukuran 4 jari kecuali terdapat padanya satu malaikat yang sedang berdiri beribadah kepada Allah, atau malaikat yang sedang bersujud kepada Allah, atau malaikat yang sedang merukuk kepada Allah. Jadi tempat asal malaikat adalah di langit. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan juga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, para malaikat dan ruh yaitu Jibril alaihissalam ya turun di malam Lailatul Qadar dengan izin Rabb mereka. Turun dari mana? Ya turun dari langit ke bumi. Berarti tempat asal mereka adalah langit. Itu tempat asal yang kemudian mereka turun ke bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat sebagaimana yang diterangkan tadi, mereka itu majmu'ah 'ala ta'ah, mereka tercipta dalam keadaan senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ya. Apa yang Allah perintahkan selalu mereka laksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Mereka tidak mendurhakai Allah ya dalam apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan. Itu malaikat. Kemudian, bagaimana iman kepada para malaikat? Iman kepada malaikat memiliki dua tingkatan. Iman kepada malaikat memiliki dua tingkatan sebagaimana terangkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah di dalam kitab-kitab beliau, dan diterangkan pula oleh para ulama yang lain. Iman kepada malaikat, tingkatan yang pertama itu ya al-qadr al-mujzi al-ijmali. Itu tingkatan ya minimal. Tingkatan minimal. Ya. Tingkatan minimal dan global. Ya, dikatakan tingkatan minimal ya, karena jika belum mengimaninya, maka belum beriman. Ya, tidak dikatakan beriman kepada malaikat sampai setidaknya mengimani tingkatan minimal ini. Setidaknya mengimani tingkatan minimal ini. Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang suci. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang suci Ya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang senantiasa taat kepada Allah. Senantiasa taat kepada Allah. Dan mereka tidak berhak diibadahi. Dan mereka tidak berhak, tidak layak diibadahi, disembah. Nah, kurang lebih seperti itu diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah di dalam Syarah Al-Wasithiyah. Ya, Al-Iman بأن الملائكة خلق من خلق الله مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم عبيد لله لا معبودون. Jadi mengimani bahwa Allah memiliki makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepadanya, ya, dan mereka tidak berhak diibadahi. Ya. Lalu mereka disebut dengan malaikat. Kemudian jika ada orang yang mengimani seperti ini, maka dia dikatakan dia telah beriman kepada malaikat. Ini kadar minimalnya. Ya. Itu kadar minimalnya. Kalau ada yang mengingkari, tidak ada di sana malaikat. Atau yang disebut malaikat itu, ya, itu hanya kiasan. Maknanya adalah pikiran positif, itu malaikat. Kalau pikiran negatif itu syaitan. Ya, hakikatnya dia mengingkari malaikat. Mengingkari jin atau syaitan, ya, maka yang seperti ini, ya, hukumnya belum beriman kepada para malaikat dan otomatis dia juga tidak beriman kepada rukun-rukun yang lain. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-iman at-tafsili, tingkatan terperinci. Tingkatan terperinci yaitu mengimani atau meyakini segala perincian tentang malaikat, mengimani segala perincian tentang malaikat yang disebutkan di dalam dalil, mengimani segala perincian tentang malaikat yang disebutkan di dalam dalil, tentang nama-nama mereka, tugas-tugas mereka, bentuk mereka, ya, sifat mereka, ya, dan lain sebagainya. Apa hukum iman kepada malaikat dengan tingkatan yang kedua ini? Ya, seperti yang lain, seperti yang sudah kita pelajari, ya, sebelumnya, hukum, ya, mempelajarinya adalah sunnah. Hukum mempelajarinya adalah sunnah. Mempelajari, menggali, mencari tahu, ya, lebih banyak tentang perincian malaikat, hukumnya sunnah. Ya. Secara umum bagi tiap-tiap orang ya tidak wajib. Kalaupun diwajibkan mungkin hanya golongan tertentu saja, ahlul ilm, yang memang mereka diwajibkan untuk menjaga syariat. Tapi secara umum tidak diwajibkan bagi tiap-tiap orang. Sehingga hukum menggalinya adalah sunnah. Ya, namun, ya, bila telah mengetahuinya dengan dalil, wajib meyakini atau mengimani. Kalau sudah tahu, sudah dengar, ayatnya menyebutkan demikian, ya, tentang malaikat, hadis yang sahih menyebutkan seperti ini tentang malaikat. Kalau sudah tahu, sudah dengar, ya harus diimani. Ya, kalau tidak, ya, maka dia mendustakan dalil, mendustakan Al-Quran atau hadis yang sahih dan itu hukumnya kufur. Kalau belum tahu, tidak wajib. Ya, kalau sudah tahu dengan dalilnya, menjadi wajib untuk mengimani. Sebab kalau enggak, ya, dia mendustakan dalil. Itu kesimpulannya, iman kepada para malaikat. Dan kita pelajari tidak ini, sebagian perinciannya. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Enggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Jadi iman kepada malaikat minimalnya ya tadi, meyakini bahwa Allah memiliki makhluk-makhluk, yaitu malaikat, yang mereka senantiasa taat kepada Allah dan mereka tidak berhak diibadahi. Kalau iman secara terperinci, ya berarti seperti tadi tentang nama-nama mereka, ya diketahui, diimani, diyakini tentang sifat-sifat mereka, tugas-tugas mereka, ya dan semisalnya, mempelajarinya, mencari-cari tahu tentangnya itu sunnah. Tapi kalau sudah tahu, ya entah disengaja atau tidak, sengaja mencarinya atau tidak, kemudian dia mendengar dan tahu, maka wajib dia imani, dia yakini. Kemudian mungkin kita pelajari ya sebagian perincian tentang malaikat. Jumlah malaikat ya. Jumlah malaikat sangat banyak tak terhingga. Jumlah malaikat sangat banyak tak terhingga. Ya ini tak terhingga, tak terhitung oleh manusia. Yang mengetahui tepat jumlah mereka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, kemudian ditampakkan kepada beliau Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, rumah yang penuh, rumah yang hidup dengan ibadah ya oleh malaikat. Disebutkan di dalam hadis itu bahwa di dalam Al-Baitul Ma'mur yusalli fihi kullu yaumin sab'una kullu yaumin sab'una alf malak. Ya, idza kharaju lam ya'udu ilaih. Ya, disebutkan bahwa di dalam Baitul Ma'mur itu ya selalu ada 70.000 malaikat yang 70.000 malaikat yang mengerjakan sholat setiap harinya. Setiap mereka keluar, ya tidak akan kembali lagi. Ya. Kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu, tidak akan kembali lagi ke Al-Baitul Ma'mur. Tapi setiap harinya ada 70.000 malaikat. Sangat banyak jumlahnya. Ya. Berapa tahun ya umur dunia ini, ya hanya Allah yang mengetahui. Demikian pula jumlah malaikat sangat-sangat banyak. Demikian pula tadi, tidak ada satu tempat pun seukuran atau seluas 4 jari di langit. Kecuali pasti ada satu malaikat yang sedang beribadah kepada Allah dalam keadaan berdiri atau sujud atau merukuk. Ya, sedangkan langit ini ya ukurannya sangat-sangat luas. Demikian pula disebutkan di dalam hadis tentang Lailatul Qadar bahwa di malam Lailatul Qadar ya jumlah malaikat di bumi itu aktsaru min adadil hasa. Jumlah malaikat di bumi yang turun dari langit aktsar, lebih banyak daripada jumlah al-hasa. Batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil di bumi ada berapa itu? Sangat banyak, enggak bisa dihitung. Nah, itu malaikat lebih dari itu jumlahnya. Kemudian di antara perincian tentang malaikat adalah al-malaikatu darajatun wa tabaqat. Malaikat itu ya kedudukannya bertingkat-tingkat. Malaikat itu kedudukannya bertingkat-tingkat. Kemudian yang paling tinggi kedudukannya tiga malaikat. Yang paling tinggi kedudukannya adalah 3 malaikat. Yang paling tinggi kedudukannya adalah 3 malaikat. Ya, yang semuanya memiliki tugas yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi ketika malaikat ini yang kedudukan yang paling tinggi, tugas mereka itu berkaitan dengan al-hayah atau al-ihya, kehidupan. Ketika mereka tersebut, yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Yang tugasnya berkaitan dengan hayatul qulub, kehidupan qalbu. Kehidupan qalbu. Kehidupan hati atau qalbu dengan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Dengan wahyu itu hati menjadi hidup. Naam. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum bima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya bila memanggil kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Jadi kalian menjadi hidup. Kemudian Jibril alaihissalam ini, ya, dia juga merupakan, ya, pemimpin seluruh malaikat. Dia merupakan pemimpin seluruh malaikat. Yang menyampaikan wahyu dan perintah. Yang menyampaikan wahyu dan perintah dari Allah. Yang menyampaikan wahyu dan perintah dari Allah. Ya. Kepada para rasul dan kepada para malaikat. Kepada para rasul dan kepada para malaikat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah di dalam Syarah Al-Tahawiyah, bahwa Jibril alaihi salam yanzilu bil wahyi min Allah azza wa jalla ila rusulihi wa malaikatihi. Jibril alaihi salam itu turun membawa wahyu. Wahyu, ya, firman Allah, perintah dari Allah, ya, azza wa jal, kepada siapa? Untuk disampaikan kepada para rasul dari manusia di muka bumi, dan juga untuk dia sampaikan kepada para malaikat. Jadi di sana ada wahyu yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada malaikat-malaikat. Apa isi wahyu itu? Tugas-tugas. Jadi Jibril alaihissalam itu yang menyampaikan tugas-tugas para malaikat dari Allah. Dengan itu terfahami mengapa Jibril alaihissalam merupakan, ya, pemimpin para malaikat seluruhnya. Karena dia yang menyampaikan tugas-tugas dari Allah. Kemudian yang kedua, ya, dari tiga malaikat yang paling tinggi kedudukannya, yang kedua adalah Mikail alaihissalam. Mikail alaihissalam. Yang tugasnya berkaitan dengan kehidupan seluruh makhluk di bumi. Yang tugasnya berkaitan dengan kehidupan seluruh makhluk di bumi. Ya. Dengan mengatur angin, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan mengatur angin, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Angin, ya, diatur oleh Mikail. Ya, dan itu merupakan tugas Mikail, ya, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Demikian juga hujan. Ya, sebab dengan angin itu awan akan bergerak dan akan, ya, membentuk, ya, dengan berbagai bentuk. Setelah itu turun hujan, kemudian akan berpengaruh pada tumbuhan Kemudian yang ketiga adalah Israfil alaihi salam, Israfil yang tugasnya, Israfil alaihi salam yang tugasnya berkaitan dengan kehidupan makhluk setelah kematian, kehidupan makhluk setelah kematian. Dengan meniupkan sangkakala, trompet, dengan meniupkan sangkakala. Sebab diterangkan di dalam sebagian riwayat bahwa ruh-ruh, arwah seluruh makhluk yang telah mati itu berada di dalam sangkakala. Ketika ditiupkan tiupan yang terakhir, yang itu merupakan tiupan kebangkitan, ruh-ruh itu berterbangan menuju ke jasad masing-masing dan tidak akan keliru. Nah, sehingga dengan tiupan sangkakala itu, terjadilah kehidupan setelah kematian. Sehingga ketika malaikat ini, tugas mereka semuanya berkaitan dengan kehidupan. Kemudian, perincian yang lain, di antara perincian tentang malaikat adalah, malaikat, berkelompok-kelompok, malaikat berkelompok-kelompok, sesuai dengan tugasnya. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah mengatakan, wa kullu sayyid minal malaikah ma'ahu kathirun minal malaikah. Setiap pemimpin dari malaikat, jadi pemimpin-pemimpin di kalangan para malaikat itu banyak. Tapi kalau pemimpinnya seluruh malaikat adalah Jibril alaihissalam. Tapi di antara malaikat itu ada pemimpin-pemimpin yang lain. Setiap pemimpin dari malaikat, bersamanya ada banyak malaikat. Setiap satu pemimpin diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Ya'tamiruna bi amrih wa yantahuna 'an nahyih. Yang mereka melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Wa yaf'aluna ma ya'muruhum amiruhum aw qa'iduhum awil muta'u fihim. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Sebagai contoh, contohnya bisa dicatat. Contohnya yang pertama, Malakul Maut. Malakul Maut. Jadi satu malaikat pencabut nyawa. Satu malaikat pencabut nyawa. Diikuti oleh malaikat-malaikat lain yang membantunya. Malakul Maut atau satu malaikat pencabut nyawa diikuti oleh malaikat-malaikat lain yang membantunya. Jadi yang mencabut itu satu, tetapi di belakangnya ada banyak malaikat yang membantunya. Jadi bawahannya yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah, mewafatkan kalian, mematikan kalian malakul maut, malaikat maut. Jadi satu malak. Malak itu artinya satu malaikat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Sampai ketika mendatangi seorang dari kalian kematian, tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yakni para malaikat kami. Berarti banyak. Ya, pertanyaannya berapa sebenarnya? Jawabannya yang mencabut satu, yaitu pemimpinnya. Kemudian di belakangnya ada malaikat-malaikat lain yang menyambut roh yang sudah tercabut. Contoh yang kedua, atau sebelum itu, siapa nama malakul maut itu? Ya. Disebutkan, ya, disebutkan nama malakul maut atau pencabut nyawa, ya, adalah Izrail dengan huruf Ain, Izrail. Ya, Izrail. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa amma malakul maut falaysa bimusarrahin bismi fil Qur'an wa la fil ahadits shihah. Adapun malaikat pencabut nyawa tidak disebutkan dengan tegas namanya di dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam hadits-hadits yang sahih. Wa qad ja'a tasmiyatu fi ba'd al-athar bi Izrail wallahu alam. Namun telah datang penamaannya di sebagian riwayat dengan Izrail wallahu alam. Jadi sebagian riwayat yang tidak terpastikan kesahihannya. Jadi nama Izrail itu tidak tersebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak pula di dalam hadis-hadis yang sahih, cuma katanya atau riwayat yang wallahu alam sahih atau tidak, enggak bisa dipastikan. Kalau belum bisa dipastikan, ya kita sikapi sebagaimana hadis yang dhaif, riwayat yang dhaif. Tapi katanya saja, katanya Izrail. Tapi disebutkan di dalam sebagian riwayat yang lain, namanya justru Abdurrahman. Namanya justru Abdurrahman. Disebutkan di dalam riwayat yang lain. Wallahu'alam. Yang jelas, itu satu malaikat pencabut nyawa diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Kemudian, contoh yang kedua adalah Mikail. Mikail alaihi salam. Yang tadi kita pelajari ditugaskan untuk mengatur angin, awan, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Diikuti oleh malaikat-malaikat lain yang membantunya. Diikuti oleh malaikat-malaikat lain yang membantunya. Jadi pemimpinnya adalah satu, Mikail alaihissalam, kemudian dia memiliki pengikut-pengikut yang membantunya. Mereka itu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian sahabat dan sebagian tabi'in, mereka itulah yang dimaksudkan di dalam semisal ayat, wal mursalati urfa, wal nashirati nashra, fal fariqati farqa, was safati safa. Ya. Itu yang dimaksud adalah para malaikat yang bersama Mikail. Yang bersama Mikail. Wallahu a'lam. Kemudian, di antara perincian tentang para malaikat, ya, pembahasan yang lain lagi, tadi sudah pembahasannya. Kemudian, di antara perincian yang lain, ya, ya, di antara malaikat, ada yang bertugas memikul arsy. Di antara malaikat ada yang bertugas memikul arsy. Jumlah mereka 8. Jumlahnya 8. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, alladzina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Allah Ta'ala juga berfirman, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Wa yahmilu arsha rabbik, dan memikul arsh rabbmu fawqahum, di atas mereka, yawma idzin, pada hari itu, thamaniyah, 8. Ini 8 malaikat. Adapun arsh, apa itu arsh? Ya, arsh itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Kalau kita ditanya makhluk yang terbesar itu apa, jawabannya arsy. Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy merupakan makhluk yang terbesar dan makhluk yang letaknya paling tinggi. paling di atas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ya, dengan istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak sama dengan, ya, istiwanya makhluk. Istiwa sebagaimana yang Allah kehendaki, hanya Dia yang mengetahui hakikatnya bagaimana. Namun kita memahami makna istiwa yaitu berada di atas arsy. Dan arsy itu juga merupakan saqful jannah. Arsy itu merupakan saqf, atap surga. Ya. Atapnya surga. Saqfuhu arsyur rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atapnya, atap surga itu adalah arsynya ar-rahman. Kemudian di antara perincian tentang para malaikat juga adalah, ya, malaikat, ada malaikat yang bertugas mengurus janin di dalam rahim, yang bertugas mengurus sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak. Sesungguhnya, ya, kalian dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari dan seterusnya, ya, ketika sudah 4 bulan atau 120 hari, thumma yursalu ilayhi al-malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Ya, jadi mengurus janin dalam rahim untuk mencatatkan takdir. Itu tugas utamanya, untuk mencatatkan takdir. Ya. Ya, ini takdir janin itu. Ya, hidupnya bagaimana dan akhir hayatnya juga bagaimana. Dan takdir itu sebenarnya, ya, diambil dari Allahul Mahfuz. Ya, buku induknya, catatan induknya adalah Allahul Mahfuz. Ya. Tapi kemudian dicatat ulang oleh malaikat itu. Jadi semacam disalin, dipindahkan. Ya, bukan catatan yang baru di luar Allahul Mahfuz, tetap perinciannya, detailnya ada di Allahul Mahfuz. Tayyib. Dan Allahul Mahfuz yang tertulis di dalamnya itu, ya, bukan memaksa makhluk, ya. Allahul Mahfuz itu yang tertulis di dalamnya itu sekedar menyingkap apa yang akan terjadi. Sebab Allah Maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi, kemudian Allah tulis, Allah catat sesuai dengan ilmu Allah. Bukan maksudnya Allah memaksa makhluk dan hamba untuk melakukan begini dan begitu, enggak. Oleh karena itu kita enggak merasa dipaksa, tidak merasa ada yang memaksa kita di dalam ucapan-ucapan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala mencatat di dalam Allahul Mahfuz sesuai dengan ilmu Allah, sebab Allah memang Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Kemudian di antara para malaikat juga, di antara mereka ada malaikat yang bertugas, ya. Di antara malaikat ada yang bertugas menjaga manusia dari mara bahaya. Di antara malaikat ada yang bertugas menjaga manusia dari mara bahaya. Dalilnya adalah, ya, surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Ya, dia ini manusia memiliki mu'aqibat, para malaikat yang mengikuti di hadapannya dan di belakangnya. Ada malaikat-malaikat di hadapan manusia, ada malaikat-malaikat di belakang manusia. Yahfazunahu min amrillah, yang menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditafsirkan oleh salaf atau sebagian salaf, para malaikat tersebut adalah para malaikat yang menjaga manusia dari setiap mara bahaya. Hanya saja disebutkan di dalam hadis, saya ingat saya, kecuali jika telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mara bahaya menimpa manusia atau kematian, maut menimpa manusia, maka malaikat itu menyingkir. Ya, jadi pada asalnya menjaga dari mara bahaya. Ya. Menjaga, ya, dari berbagai macam, ya, apa namanya, sumber penyakit, dari musuh, dari hewan buas, ya dari jin, syaitan, dan lain sebagainya. Kecuali ketika sudah ditakdirkan oleh Allah, maka malaikat itu menyingkir. Ya, subhanallah. Oleh karena itu jangan sampai kita sendiri yang menyingkirkan malaikat, ya, atau menjauhkan malaikat dari diri kita. Sebab malaikat itu semakin dekat dengan kita ketika kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir dan mengingat Allah. Dan sebaliknya semakin menjauh ketika kita bermaksiat. Ya, Allahul Musta'an. Kemudian di antara malaikat juga, ya, ada malaikat yang mencatat, ya, yang mencatat amalan manusia, yang mencatat amalan manusia. Ini dalilnya banyak. Di antaranya seperti di dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguh atas kalian benar-benar ada malaikat-malaikat yang mencatat. Ya. Malaikat-malaikat yang mulia yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Kemudian pertanyaannya, apa saja yang dicatat oleh mereka? Ya. Kemudian yang dicatat oleh mereka, ya, yang dicatat oleh mereka, yang pertama adalah, ya, amalan kolbu dan keyakinan kolbu. Ini dicatat oleh malaikat. Kemudian yang kedua adalah ucapan lisan. Dan yang ketiga adalah perbuatan anggota tubuh. Perbuatan anggota tubuh. Perbuatan anggota tubuh. Perbuatan anggota tubuh lahiriah itu dicatat oleh malaikat. Ucapan-ucapan kita juga dicatat oleh malaikat. Yang nampaknya, yang nampak dari dalil, ya dicatat semuanya. Ya. Yang baik, yang buruk, dan yang mubah. Ya. Yang mubah, walau enggak baik tapi juga enggak buruk. Itu dicatat oleh malaikat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia, manusia, melafazkan satu ucapan pun, ini maknanya umum seluruh, tidak ada satu ucapan pun yang dia ucapkan, kecuali di sisinya ada malaikat. Ya, raqibun atid, malaikat yang mencatat, yang hadir, yang mengawasi. Demikian juga isi hati. Ya, isi hati seperti tadi, amalan qalbu. Demikian juga keyakinannya dicatat oleh malaikat. Ya, jika isi hatinya itu baik, yang sedang muncul atau sedang dilakukan di dalam hatinya itu adalah kebaikan, ya dicatat sebagai kebaikan. Namun jika sebaliknya, ya hatinya sedang memikirkan, ya menginginkan suatu hal yang buruk, merencanakan suatu hal yang buruk, atau mengamalkan amalan yang buruk, ya maka dicatat pula oleh malaikat. Mungkin muncul pertanyaan lagi, kalau begitu malaikat itu mengetahui isi hati, yang nampak dari dalil, sebagaimana pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, ya, bahwa para malaikat itu mengetahui isi hati, ya, dengan izin Allah. Berarti yang mengetahuinya hanya al-katabah, malaikat pencatat saja. Malaikat-malaikat yang lain tidak mengetahui. Sebab pada asalnya itu kekhususan Allah, hanya Allah yang mengetahui isi hati. Ya, kecuali jika diizinkan oleh Allah, ya, yaitu para malaikat pencatat, maka mengetahui. Adapun malaikat yang lain, ya tidak. Baik. Kemudian, ya. Ya. Catatan kebaikan terpisah dari catatan keburukan. Catatan kebaikan terpisah dari catatan keburukan. Jadi dipisahkan. Ya, yang kebaikan-kebaikan ditulis di catatan ini, yang keburukan-keburukan ditulis di catatan itu. Ya. Kemudian yang mencatat kebaikan ya, berbeda dengan yang mencatat keburukan. Ini malaikat yang mencatat al-hasanat. Itu malaikat yang mencatat al-sayyi'at. Hasanat kebaikan, sayyi'at keburukan. Wallahu a'lam. Kemudian di antara perincian tentang malaikat juga ya. Ada malaikat yatlubuna majalisa dzikri wa yahdhurunaha. Ada malaikat yang mencari dan menghadiri majelis-majelis zikir. Yang mencari dan menghadiri majelis-majelis zikir. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, yang mana mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, meliputi mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mengelilingi mereka para malaikat. Para malaikat mengelilingi para hadirin. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikatan sayyahin, para malaikat yang selalu berkeliling, sayyahin, mencari-cari majalis dzikir. Majelis-majelis zikir. Dan majelis zikir sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, apa? Bukan sekedar zikir-zikir ucapan la ilaha illallah subhanallah atau salawat gitu ya. Tidak. Ya, bahkan lebih dari itu. Yang dimaksud dengan zikir adalah ilmu, belajar. Jelas di dalam hadis, yatruna kitabullah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Saling mempelajarinya di antara mereka. Jadi belajar, majelis zikir itu adalah belajar agama, belajar Al-Quran dan hadis. Itu majelis zikir. Kemudian di antara perincian tentang para malaikat ya. Ya. Kalau tadi tentang tugas-tugasnya, berikutnya ini tentang sifat fisik mereka sebagiannya. Tapi sebelum itu, terkait dengan tugas-tugas tadi, secara umum malaikat itu masing-masingnya atau banyak dari mereka itu sudah memiliki tugas-tugas ya, untuk mengatur ya, mengatur segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di penjuru langit dan bumi. Bukan karena Allah butuh bantuan ya, tetapi karena itulah ibadah para malaikat yang Allah perintahkan. Itu tadi hanya sebagian yang kita sampaikan ya. Tapi secara umum ya, di setiap apa namanya pengaturan di alam ini ya, ada malaikat yang Allah perintahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarah Thalathatul Usul, "Wa minhum malaikatun muwakkaluna bitanfidzil awamiri fi aqtaris samawati wal ard, la ya'lamuhum illa Allah subhanahu wa ta'ala." Dan di antara mereka ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk melaksanakan perintah-perintah di penjuru-penjuru langit dan penjuru-penjuru bumi. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah di dalam syarah Al-Wasithiyah. Ya. Wallahu azza wa jalla wakkalahum bi'a'mal. Fama min syai'in yahsulu illa wallahu qad amara bihi wa haddatha bi amrihi wa idznihi wa qudratihi. Wal malaikatu muwakkaluna bidzalik. Dan Allah azza wa jal telah memerintahkan mereka para malaikat dengan berbagai tugas-tugas. Sehingga tidak ada satu perkara pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah telah memerintahkannya, mengizinkannya, ya, dengan izinnya dan kemampuannya, Dan para malaikat ditugasi dengan itu. Tidak ada satu pun yang terjadi, melainkan Allah telah memerintahkannya, dan para malaikat itu ditugasi dengan itu. Bidzalik. Fahada mukhtasun bisahab, ini ada yang ditugasi khusus untuk mengatur awan, dan ini mukhtas bil hawa, ditugasi untuk mengatur udara. Wahada bil bihar, ya, ditugasi khusus untuk mengatur lautan. Wahada bil insan, ini ditugasi khusus terkait dengan manusia, dan seterusnya. Jadi tidak ada satu pun yang terjadi kecuali ada malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Ya subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun terkait dengan sifat fisik mereka, para malaikat. Malaikat itu ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak. Ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak. Yang memiliki sayap pun berbeda-beda jumlahnya. Ada yang sayapnya 2. Ada yang punya sayap 3. Ya, ya wallahu alam, kita enggak bisa melogika menjangkau, melihat saja belum pernah. Ya, sehingga tidak bisa kita gunakan atau kita memakai hukum fisika gitu. Kalau 3 keseimbangannya gimana itu? Itu terlalu apa namanya? Ya, terlalu tanattu', ya, berdalam-dalam yang bisa membinasakan. Ada yang sayapnya 4. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah pada makhluknya apa saja yang dia kehendaki. Ada yang 4, ada yang lebih. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang memiliki berapa sayap? Lahu sittu mi'ati janah, 600 sayap. Dan ada juga malaikat yang tidak memiliki sayap. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz al-Syekh hafizahullah. Adapun ukuran malaikat. Ya, di antara yang kita ketahui ya. Untuk malaikat Jibril alaihissalam, ukuran aslinya, ukuran dalam bentuk aslinya itu sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan di dalam hadis, qad saddal ufuq. Bahwa Jibril ketika itu qad saddal ufuq, telah menutupi cakrawala. Tahu cakrawala? Cakrawala itu semacam garis pertemuan antara langit dan bumi. Garis apa namanya, imajinasi yang pertemuan antara langit dan bumi itu cakrawala, ufuk, horizon itu garisnya. Kalau kita lihat ke tempat yang luas, ya, nampak seolah-olah itu ada garis pertemuan antara langit dan bumi, dan Jibril alaihissalam telah menutupi itu semua, besar sekali. Ini malaikat Jibril alaihissalam, dan di sana ada yang bentuk fisiknya berbeda-beda, ada yang menyeramkan, ya, ada yang indah. Ada yang menyeramkan, malaikat-malaikat azab itu ya. Ya, menyiksa, termasuk malaikat mungkar dan nakir, warnanya biru dan hitam. Ya, seperti disebutkan di dalam sebagian riwayat. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain yang apa namanya, tidak bisa kita terangkan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك